Siap kan? Kita mulai aja. Afatnya udah banyak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri mat ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran qawaid fiqhiyah dari Manzumah Qawaid Fiqhiyah karya Ibnu Sa'di rahimallahu taala, dengan sejumlah catatan, membaca catatan dari At-Ta'liqat Al-Bahiyyah. Kita sampai pada bait yang ke-24, qala an-nazim rahimallahu taala, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Maka sarana berbagai perkara itu sebagaimana maksudnya. Wahkum dan berilah hukum bihadzal hukmi dengan hukum ini, li zawaidi untuk zawaid. Penjelasannya yakni artinya sarana itu diberi hukum sebagaimana hukum tujuan. Fa in kana ma'muran bi syai, karena sesuatu yang diperintahkan, karena makmuran maka diperintahkan juga, mala yatimu ila bihi, segala sarananya. Kaidah mengatakan mala yatimul wajibu ila bihi fa huwa wajibun. Sarana untuk melaksanakan hal yang wajib, hukumnya wajib. Mala yatimul masnunu ila bihi fa huwa masnun. Sarana untuk melakukan hal yang hukumnya sunnah, sarana tersebut hukumnya sunnah. Dan jika idza kana manhiyan an syai'in, jika sesuatu itu terlarang, kana manhiyan maka terlaranglah, an jami' turqihi, semua jalannya dan semua sarana, al musilah, yang mengantarkan kepada hal terlarang tersebut. Maka sarana ilal wajibi, menuju hal yang wajib, hukumnya wajib. Contohnya berjalan menuju sholat, lil faridati, sholat fardu di masjid. Nah, sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib, maka berjalan untuk bisa sampai ke masjid hukumnya wajib. Demikian juga berjalan untuk membagikan zakat dan yang lain. Demikian juga sarana untuk berjihad. Kemudian demikian juga sarana untuk ada menunaikan atau melaksanakan al-hukuk al-azimah, kewajiban yang hukumnya wajib, semacam menunaikan hak Allah, menunaikan hak orang tua, sarana untuk berbakti kepada orang tua, hukumnya wajib. Demikian juga hak kerabat, hak istri, dan hak mamalik, hak budak yang dimiliki. Famala tatimu hadil umuru ila bi fa huwa wajib. Maka setiap sarana untuk mewujudkan perkara-perkara di atas, hukumnya wajib. Contoh hal yang sunnah, kan nafilah minas sadaqah, semacam sadaqah sunnah, kal nafilah minas salati, semacam salat sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah, haji sunnah, dan umrah sunnah. Demikian juga wal muta'aliqah bil khalqi, hal-hal yang sunnah berkenaan dengan sesama. Kahukukil khalqi al-mustahabah, semacam hak sesama, kahukukil khalqi, hak makhluk, hak sesama manusia yang hukumnya sunnah, semacam silaturahim yang hukumnya sunnah, membesuk orang sakit, pergi ke majelis ilmu manakala ilmunya adalah ilmu yang sunnah, maka majelis ilmu tersebut majelis ilmu sunnah. Maka sarana jalan, misalnya jalan kaki menuju majelis ilmu dan ilmu yang dibahas adalah ilmu yang sunnah, maka jalan kaki untuk itu hukumnya sunnah. Fama la tatimmu hadhi illa bi fawa masnunun, maka sarana untuk mewujudkan hal-hal ini yang hukumnya sunnah, sana tersebut hukumnya juga sunnah. Kanaqlil aqdam, semacam berjalan kaki, ilaiha, menuju tempat-tempat di atas yang hukumnya sunnah, dan yang lain, misalnya naik motor dan sebagainya, menuju kegiatan-kegiatan yang hukumnya sunnah, maka sarana tersebut hukumnya sunnah. Maka di sini disampaikan bahasanya silaturahim ada yang hukumnya sunnah. Silaturahmi ada yang hukumnya sunnah. Maka silaturahmi itu ada dua macam. Silaturahmi kepada kerabat yang masih mahram. Ini kerabat yang masih mahram, pakde, paman bibi, pakde budi, atau kemudian kakek, atau kemudian di adiknya kakek, kakaknya kakek. Di yang jelas kerabat yang hukumnya mahram, silaturahmi dengan kerabat yang hukumnya mahram hukumnya wajib. Dan silaturahmi kepada kerabat yang bukan mahram hukumnya sunnah. Silaturahmi dengan sepupu, dia bukan mahram, kerabat bukan mahram, hukumnya sunnah. Maka jalan nengok, nengok sepupu dalam rangka silaturahmi ke tempat sepupu, maka karena silaturahmi ke tempat sepupu hukumnya sunnah, maka jalan menuju ke sana hukumnya sunnah. Demikian juga iadatul marid, ya iadatul marid, membesuk orang yang sakit, kata jumhur ulama hukumnya sunnah. Dia bisa menjadi wajib manakala yang sakit tersebut adalah orang yang punya hak atas kita dan haknya adalah hak yang wajib, semacam dia adalah orang tua. Jika tidak, maka hukumnya sunnah. Maka jalan kaki, naik motor atau yang lain untuk membesuk orang sakit yang hukumnya sunnah, maka jalan kakinya hukumnya sunnah. Adapun hal yang haram, maka contohnya adalah syirik akbar. Definisi syirik akbar adalah asyirku fil ibadati, syirik dalam ibadah. Maka haram semua ucapan dan perbuatan yufdi ilahi yang mengantarkan pada syirik akbar, atau dia menjadi sarana dekat kepada syirik akbar. Wa yakunu syirkan asghar, dan sarana menuju syirik akbar hukumnya syirik asghar. Contohnya al-halib bighairillah, bersumpah dengan selain Allah, dan mengagungkan kubur yang tidak sampai derajat menyembah kubur. Maka itu hukumnya syirik asghar, karena dia dhari'atun sarana li'ibadatiha, untuk menyembah kubur. Maka di sini disampaikan definisi syirik asghar. Syirik asghar adalah semua sarana yang mengantarkan pada syirik akbar. Contohnya bersumpah dengan selain Allah dan mengagungkan kubur yang tidak sampai derajat menyembah kubur. Demikian juga sarana yang mengantarkan kepada maksiat-maksiat yang lain, semacam zina, minum khamar dan yang lain. Maka sarana menuju ilaiha hal-hal yang haram hukumnya haram, sarana menuju hal yang makruh hukumnya makruh. Dan kaidah ini adalah termasuk min anwa'il qawaid, kaidah yang paling bermanfaat, paling agung dan paling banyak manfaatnya. Wal'allah, boleh jadi termasuk dalam kaidah ini seperempat agama. Sedangkan perkataanku, dan berilah hukum yang sama untuk zawaid, Maka dalam hal ini ada tiga hal, maqasid contohnya salat, sarana menuju maqasid contohnya wudu, contohnya berjalan menuju salat. Kemudian ada mutammimat, penyempurna. Nah, mutammimat ini sama dengan zawaid. Mutammimat ini nama lainnya adalah zawaid. Apa itu contoh mutammimat atau zawaid? Pulang dari ila mahallihi, pulang kembali ke tempat yang dia itu pergi dari tempat itu. Maka pergi ke masjid, wasail. Pulang dari masjid ke rumah, itu mutammimat. Itu zawaid. Sebagaimana wasail itu wasail wajib itu hukumnya wajib, maka mutammimatnya juga hukumnya wajib. Maka jalan kaki pulang dari masjid ke rumah itu pahalanya pahala wajib. Pahalanya wajib sebagaimana pergi ke masjid untuk sholat jamaah yang hukumnya wajib, perginya nilai ganjarannya adalah ganjaran wajib. Pulangnya mutammimat atau zawaid hukumnya nilai ganjaran nilainya juga nilai wajib. Hadir ke majelis ilmu yang hukumnya sunnah. Majelis ilmu yang hukumnya sunnah, maka berjalan menuju majelis ilmu tersebut nilainya ganjarannya ganjaran sunnah. Pulang dari hadir di majelis ilmu yang hukumnya sunnah, pulang kembali ke rumah nilainya juga nilai sunnah. Waqad dzakarna, dan telah kami sebutkan bahasanya sarana itu diberi hukum ni ana wasail tu ta'ah kamuha. Ya, bahasanya sarana itu diberi hukum sebagaimana hukum maqasid. Atau ini membahas zawaid ya, mutammimat. Maka wasail dalam artian mutammimat itu diberi hukum sebagaimana hukumnya. Contoh yang lain dari mutammimat atau zawaid, pulang dari sholat, pulang dari jihad, pulang dari haji, pulang dari mengantar jenazah, pulang dari membesuk orang sakit dan semacam itu. Fa innahu min hini yakhruju min mahalihi, maka seorang muslim itu sejak dia keluar dari tempatnya untuk ibadah, fahuwa fi ibadatin, maka dia dalam ibadah, hatta yarji' sampai pulang ke rumahnya. Catatan kaki dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, man ghada ilal masjidi, siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi auroha, atau pergi ke masjid di waktu sore, Allah siapkan untuknya fil jannati, di surga, nuzulan hidangan, kullama ghada auroha, setiap kali dia ghada, ya, setiap kali dia pergi auroha, atau dia pergi di waktu pagi auroha, atau pergi di waktu sore. Dan hadis Ubay bin Ka'ab tentang orang Arab Badui yang mengatakan, aku ingin agar tercatat untukku jalan kakiku ke masjid dan pulangku ke rumahku untuk bertemu dengan keluargaku. Maka Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi mengatakan, qad ja'amallahu laka dhalika kullahu, Allah telah kumpulkan untukmu semua itu. Ya, kembali ke halaman 44, catatan kaki dalil kaidah ini bahasanya al-wasail hukmu laha hukmu ahkamul maqasid, atau hukmul maqasid hukmul wasail hukmul maqasid. Dalil untuk kaidah ini diantaranya firman Allah Ta'ala, dalika hal itu bi annahum, karena mereka tidaklah mereka tertimpa kehausan, wala nasabun tidak pula letih capek, wala makhmasatun tidak pula lapar, fi sabilillah di jalan Allah, dalam rangka mereka pergi perang di jalan Allah, tidaklah mereka menginjak mautian satu tempat, yaghidu al-kufara, yang itu membuat marah orang-orang kafir, tidaklah mereka menyerang min aduin dari musuh nailan, mereka tidaklah mendapatkan min aduin dari musuh nailan serangan, illa kutiba lahum bihi, kecuali tercatat untuk mereka semuanya amal soleh. Maka ketika orang itu keluar dari rumahnya untuk jihad fisabilillah, kata Allah Subhanahu wa taala, capeknya terhitung amal soleh, hausnya terhitung amal soleh, laparnya terhitung amal soleh. Tidaklah dia berada di satu tempat yang strategis untuk yang ini bikin marahnya musuh, kecuali itu juga terhitung amal soleh. Maka Allah memberikan ganjaran ala hadil umuri untuk hal-hal ini, karena hal-hal ini terjadi disebabkan jihad. Ditambah hadis Umar, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ditambah hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan jika berjumpa dua orang muslim dengan dua pedangnya, maka yang membunuh dan dibunuh di neraka. Sahabat bertanya, ini pembunuh, lantas bagaimanakah dengan keadaan orang yang dibunuh? Qala, Nabi mengatakan, dia bersemangat kuat untuk membunuh pelakunya. Diatkan Bukhari dan Muslim. Maka karena dia telah melakukan sarana untuk membunuh, maka dia dinilai berdosa, mendapatkan dosa sebagaimana dosa membunuh, gara-gara melakukan sarana untuk membunuh. Demikian juga ashabus sabat Bani Israel yang melanggar kehormatan bulan Sabtu, yang mereka tawassul mengambil sarana untuk melakukan yang haram dengan sarana yang haram, lantas Allah masakhahum, Allah usap mereka, artinya Allah ubah bentuk mereka menjadi kiradatan, kera, wa khonazir dan babi, sebagaimana di surat Al-A'raf. Ibnul Qayyim mengatakan, dikarenakan tujuan itu tidak akan tercapai illa kecuali bi asbabin wa turuqin, dengan sebab dan jalan yang mengantarkan pada tujuan. Maka jalan dan sebab yang mengantarkan pada tujuan itu mengikuti tujuan. Mu'tabaratun biha, dihitung dan dianggap dengan tujuannya. Maka sarana menuju hal yang haram dan maksiat, fikarohiyatiha, dalam dibencinya dan terlarangnya, bihasabi ifdo'iha, tergantung ifdo', mengantarkan padanya ataukah tidak. Tergantung ifdo'iha ila ghoyatiha, tergantung seberapa jauh kemampuannya untuk mengantarkannya kepada tujuan dan keterikatannya dengan tujuan. Demikian juga sarana taat dan sarana kurbat, amal yang mendekatkan diri kepada Allah, apakah dia dicintai dan diizinkan, itu juga bihasabi, tergantung seberapa besar, seberapa hebat kemampuannya mengantarkan kepada tujuan. Maka semakin dia mengantarkan, efektif mengantarkan pada tujuan, maka semakin dicintai. Sebaliknya kalau sarana menuju maksiat, semakin dia hebat mengantarkan kepada maksiat, semakin dibenci. Kalau dia kemampuan dia mengantarkan pada maksiat tidak begitu hebat, ya, maka tidak begitu dibenci. Tadi bihasab, tergantung. Tergantung kemampuan ifdo'nya, kemampuan mengantarkannya, apakah hebat ataukah tidak. Karena sarana maksiat semakin efektif mengantarkan pada maksiat, semakin dibenci. Semakin kurang, maka semakin kurang dibencinya, dan semakin kurang terlarangnya. Sarana untuk taat demikian juga, semakin efektif mengantarkan kepada ketaatan, maka semakin dicintai. Semakin kurang efektif, maka semakin kurang dicintai. Contoh yang lain berkenaan dengan sarana, firman Allah Ta'ala, janganlah kalian caci berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Yang ini jadi sarana, mereka mencaci maki Allah. Famana amaka, Allah larang mencaci maki berhala orang-orang kafir jika dia menjadi sarana yang yu'addi ila, mengantarkan pada dicaci makinya Allah. Demikian juga diharamkan salat indal maqabir, di pekuburan, karena dia sarana menuju kemusyrikan, dan diharamkannya membuat gambar karena dia sarana menuju kemusyrikan. dan sarana kejelekan yang lain. Wal amtsilatu katsiratun jiddan, dan contoh-contoh tentang hal ini banyak sekali. Ya, intinya al umur hukmul wasail, hukmul maqasid. Hukum sarana itu adalah hukum tujuan. Bahasa wasail atau kalimat yang lain, al wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu diberi hukum sebagaimana hukum tujuan. Dan sebagian sarana sebenarnya sudah mendapatkan hukum khusus. Karena tadi diantaranya tadi dicontohkan, diantara contoh sarana sholat wudhu, dan wudhu itu sudah ada hukum khususnya. Maka berarti di sini kita jumpai bahasanya diantara yang namanya wasail itu mencakup syarat wudhu, itu adalah syarat sah sholat. Dan tadi disebutkan wudhu adalah sarana untuk bisa sholat. Nah, kalau wasail dalam pengertian syarat, dalam pengertian syarat, nah itu sudah punya hukum khusus. Kemudian ada wasail jenis yang kedua, yaitu sarana yang betul-betul sarana, yang bukan syarat. Semacam jalan kaki untuk sholat, jalan kaki untuk sholat. Maka untuk jalan kaki ini berlaku padanya hukum sebagaimana hukum tujuannya. Karena tujuannya adalah wajib, maka jalan kakinya nilainya, ganjarannya pahala wajib. Dan termasuk wasail adalah mutamimat atau zawaid, yaitu pulang perjalanan, yaitu pulang kembali ke tempat semula. Maka tiga hal ini, syarat, kemudian wasail yang betul-betul wasail, disebut juga dengan dari'ah, ditambah mutamimah dan zawaid, semuanya mendapatkan hukum sebagaimana hukum tujuan. Ini sebagaimana hukum tujuan, meskipun sebagiannya sebenarnya sudah ada hukum khususnya. Ya, terutama yaitu poin yang pertama, yaitu syarat. Ya, maka wasail laha akamul maqasid itu mencakup tiga hal: syarat, dan wasilah yang murni wasilah, atau disebut juga dengan sebutan dari'ah, kemudian mutamimat atau zawaid, semuanya mendapatkan hukum sebagaimana hukum maqasid. Nah, kemudian demikian juga sarana yang haram. Ini sarana yang haram itu seluruhnya adalah haram. Sarana menuju halal haram seluruhnya adalah haram. Nah, dalam masalah ini dibedakan, ya, dalam hal masalah ini sebenarnya dibedakan antara sarana menuju hal yang terlarang dan sarana menuju hal yang diperintahkan. Untuk sarana menuju hal yang terlarang atau haram, maka semua sarana menuju hal yang haram hukumnya haram. Namun sarana untuk menuju hal yang diperintahkan, ya, tidak semua sarana menuju yang diperintahkan. Tidak semua sarana menuju halnya wajib hukumnya wajib. Sarana menuju halnya wajib itu hukumnya wajib manakala dia adalah sarana satu-satunya. Sarana satu-satunya. Sarana satu-satunya untuk bisa sholat jamaah ke masjid ada dengan naik motor misalnya, karena dia kondisinya agak kurang sehat. Sarana satu-satunya yang memungkinkan adalah naik motor. Maka naik motor dalam hal ini hukumnya wajib. Karena itu sarana untuk menuju dan melaksanakan kewajiban. Sarana salah satu-satunya untuk bisa pakai parfum untuk sholat Jumat adalah beli parfum. Maka beli parfum hukumnya dianjurkan, karena sarana menuju hal yang dianjurkan, dianjurkan. Ini secara umum kaidahnya demikian, dibedakan antara sarana menuju hal yang diperintahkan dan sarana menuju hal yang terlarang. Namun tadi terdapat perkataan yang menarik, kutipan perkataan Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan semua sarana bisa berlaku padanya, namun nanti bertingkat-tingkat. Nanti bertingkat-tingkat. Tadi bihasa bil imdha, bihasa bi, bihasa bil ifdha. Semakin efektif menuju hal yang wajib, maka semakin sarana tersebut semakin efektif menuju hal yang wajib, semakin dicintai. Jika tidak, maka kurang dicintai. Dan demikian juga sarana hal yang haram, semakin efektif mengantarkan pada hal yang haram, maka semakin dibenci. Semakin kurang, maka semakin kurang. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan semua untuk masalah hal yang diperintahkan dan hal yang dilarang berlaku padanya semua sarana. Cuma nanti nilai sarana tersebut bertingkat-tingkat tergantung efektivitas sarana tersebut menuju tujuan dan maksud. Nah, kemudian bait selanjutnya bait yang ke-25. Qala an-nazim rahimallahu taala wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi ta'thimu anhu az-zalal. Al khata', salah tidak sengaja, wal ikrah dipaksa, wan nisyan dan lupa, maka asqatahu, tiga hal ini telah digugurkan dampak dosanya oleh ma'buduna, oleh sesembahan kita, dan dia adalah zat yang maha penyayang. Lakin akan tetapi ma'al itlaf, jika merusak dengan tiga sebab di atas, ma'al itlaf jika diiringi merusak barang milik orang lain disebabkan tidak sengaja atau lupa atau dipaksa, yathbutul badal, maka wajib yathbut ada al-badal, kewajiban untuk mengganti. Cuma yang hilang, wayantafi ta'thimu, wayantafi dan hilang at-ta'thimu, dosanya, wazzalal dan status ketergelincirannya atau dosanya. Maka jika orang itu merusak barang milik orang lain karena lupa atau tidak sengaja, maka yang hilang adalah cuma dosanya. Lupa dan tidak sengaja itu menghilangkan dosanya. Adapun kewajiban mengganti, tetap wajib mengganti. Kalau di nazamnya Syaikh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan, wal ismu wad domanu yaskutani bil jahli wal ikrahi wan nisyani. Dosa demikian juga kewajiban mengganti, dua-duanya gugur jika karena tidak tahu, dipaksa atau lupa. Ingkana dha, jika hal itu fi haqqi maulana wala tusqit domanan fi hukuki lil mala. Namun gugur dosa dan kewajiban mengganti, ingkana dha, jika hal itu fi haqqi maulana, untuk hak Allah Ta'ala. Wala tusqit, namun dosa, namun itu tidaklah menggugurkan domanan kewajiban mengganti, fi hukukin lil mala, jika itu berkenaan dengan hak al-mala, banyak orang. Wa kullu mutlafin fa matmunun idza lam yakun al-itlafu min taf'il adza. Dan semua barang yang dirusak wajib diganti, idza lam yakun, jika tidaklah pengerusakan tersebut min taf'il adza, karena mencegah gangguan. Aw yakun ma'dhunan bihi min maliki aw rabbina dzil mulki khairil maliki. Demikian juga Atau ada ma'dzunan diizinkan oleh pemilik atau diizinkan oleh Rabb kita dzil mulki, pemilik kerajaan, khairi maliki, sebaik-baik pemilik. Maka semua barang yang rusak, yang dirusak itu wajib diganti. Ini bersyarat. Syaratnya wajib diganti. Yang pertama, jika pengrusakan tersebut bukan karena untuk mencegah gangguan dan membela diri. Jika merusak karena membela diri, tidak wajib ganti. Atau merusak tersebut terjadi setelah diizinkan pemilik atau diizinkan oleh syariat. Kemudian ketentuan untuk mengganti, wayut manul mithliyu bil mithli wa ma laysa bi mithlai bima qad kuwima. Maka ganti rugi untuk mithli, benda yang ada yang semisal, adalah dengan yang semisal. Adapun benda yang tidak memiliki semisal, maka ganti ruginya bima, dengan barang, dengan sesuatu, qad kuwima, yang sudah dinilai, yang senilai. Kalau barang tersebut ada yang semisal, ganti ruginya dengan yang semisal. Jika tidak ada yang semisal, ganti ruginya dengan yang senilai. Wa kullu ma yahsulu mimma qad udhin fa laysa matmunan wa aqsuhu dumin. Dan semua yang terjadi karena melakukan sesuatu yang diizinkan, maka itu tidak terjamin. Maka itu tidak dijamin. Wa aqsuhu, sebaliknya, jika sesuatu terjadi padahal tidak diizinkan, dumin, maka itu wajib ada ganti rugi. Maka al-kuju yang melaksanakan tugas motong tangan pencuri, maka dia motong tangan itu diizinkan. Dia melakukan itlaf, pengrusakan, namun dia diizinkan. Kemudian gara-garanya karena pendarahan tidak bisa dihentikan, akhirnya si pencuri tersebut meninggal dunia. Apakah al-kuj ini punya kewajiban bayar diat nyawa? Jawabannya tidak. Kenapa? Kullu mayah sulumi maqad udhin falaysa matmunan. Semua yang terjadi, dan itu sesuatu yang telah diizinkan, yaitu diizinkan oleh syariat, maka apa yang terjadi itu tidak mendapatkan ganti rugi. Wa aqsuhu dumin. Kalau kebalikannya, berarti tanpa izin, maka ada kewajiban ganti rugi. Ya, penjelasannya, kalau syarih rahimallahu ta'ala, dan ini, kaidah ini adalah di antara kesempurnaan jud kedermawan Allah dan kemurahan Allah ta'ala, kasih sayang Allah dengan hamba-hambanya. Sehingga Allah tatkala membebani hamba-hambanya dengan sejumlah perintah yang mereka lakukan dan larangan yang mesti mereka jauhi, anak bahasanya idza sadara, jika muncul dari mereka para hamba ikhlalun, ketidaksempurnaan dalam rangka melakukan hal yang diperintahkan atau melakukan hal yang terlarang, dan itu karena lupa, tidak sengaja atau dipaksa, maka itu dimaafkan dan Allah pun memaafkan mereka berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati, umatku dimaafkan untuk dosa yang terjadi karena tidak sengaja, lupa atau dipaksa. Perhatikan ummati, menunjukkan kalau hukum ini berbeda dengan hukum para nabi terdahulu. Kalau para nabi terdahulu, dosa yang dilakukan dalam keadaan lupa tetap dosa, tidak sengaja tetap dosa, dipaksa kemudian menuruti juga tetap dosa, wajib sabar. Itu syariat umat terdahulu. Jika ada orang yang dipaksa untuk dipaksa untuk menyembah berhala dengan memberikan menyembelih hewan untuk berhala, ketika ini dia lakukan meskipun dia dipaksa, dia tetap musyrik, karena di hukum masa silam itu tidak dimaafkan. Oleh karena itu di hadis disebutkan ada orang yang masuk neraka gara-gara dipaksa berkorban dengan seekor lalat. Dia tetap masuk neraka meskipun dipaksa. Kenapa? Karena ini syariat umat terdahulu. Karena dimaafkan itu untuk li ummati, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku di umat-umat terdahulu. Umat terdahulu ketika dipaksa dia harus bersabar. Enggak bersabar kemudian dituturuti, maka itu tetap dosa. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala ketika di Syarah Arba'in, yaitu Jami' Ulum wal Hikam, setelah menyebutkan sejumlah dalil yang adalah yang menunjukkan hilangnya dosa dari orang yang tidak sengaja dan lupa, Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, wal azhar wallahu a'lam, dan yang lebih kuat wallahu a'lam, bahasanya orang yang lupa dan orang yang tidak sengaja hanyalah inna ma'ufiyah, hanyalah dimaafkan, bimakna dalam pengertian dihilangkan dosa darinya. Karena dosa itu murtabun, adalah derivat dari maksud dan niat. Sedangkan orang yang lupa dan salah tidak sengaja tidak memiliki maksud dan niat, maka tidak ada dosa dari mereka. Adapun hilangnya hukum, konsekuensi hukum, maka itu tidaklah dimaksudkan oleh dalil. Fayahtaju, maka diperlukan untuk menetapkan hukum atau meniadakannya diperlakukan dalil tambahan yang lain. Definisi salah tidak sengaja, ketika seorang itu bermaksud dengan perbuatannya satu hal, nantas perbuatannya itu bertepatan dengan ghair maqasadahu, berbeda dengan apa yang dia maksudkan. Contoh, ada orang yang bermaksud membunuh orang kafir, fasodafa lantas bertepatan mengenai seorang muslim, maka ini tidak sengaja. Dia mau nembak orang kafir, kemudian peluru dilepaskan ke arah orang kafir tersebut, ternyata orang kafirnya dia bisa mengelak, dan ternyata di belakangnya ada muslim, maka ini namanya khata, kesalahan tidak sengaja. Nisyan, yang dimaksud dengan lupa, yaitu telah ingat dan tahu sesuatu lantas lupa ingdal fi'li ketika melakukannya. Dua-duanya dimaafkan, dalam artian dimaafkan dari dosa. Gimana kalau ahkam derivat hukumnya bayar diat dan sebagainya? Maka tetap, maka ada dan tidak adanya berdasarkan dalil yang lain. Kata Ibnu Rajab demikian. Dan kesimpulan dari dalil yang lain tersebut, tetap ada kewajiban ganti rugi. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan fasal yang kedua tentang hukum orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa itu ada dua macam. Yang pertama, tidak ada pilihan bil kuliah sama sekali, tidak ada kemampuan alal imtina untuk menolak. Semacam orang yang humila, dia digendong Quran secara paksa, wa udkhila, kemudian dimasukkan ke tempat yang dia bersumpah imtina menolak untuk masuk ke tempat itu, maka dia tidak dinilai membatalkan sumpahnya. Dia, kata orang Jawa, dia dikekep, habis itu kemudian dipikul, dia dimasukkan ke satu ruangan, padahal dia sumpah demi Allah sebulan ke depan saya tidak akan masuk ruangan ini. Ada temannya yang ngekep dari belakang itu, nah habis itu kemudian bisa dikuasai, dipikul, dipaksa masuk. Apakah dia melanggar sumpahnya sehingga wajib bayar kafarah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia dipaksa dengan bentuk pemaksaan, sama sekali tidak ada pilihan. Karena dia dipaksa dengan bentuk pemaksaan, dia statusnya seakan-akan cuma jadi alat saja. Atau dia tadi digendong secara paksa, kemudian dia dijadikan alat untuk ditimpakan kepada orang lain sehingga matilah orang lain tersebut. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Atau ada seorang perempuan ditindih kemudian dizinai alias diperkosa, min ghairi qudratin, tanpa ada kemampuan untuk menolak. Fala itsma alai bil ittifaq, maka orang-orang yang dipaksa dengan bentuk semacam ini tidak ada dosanya dengan sepakat ulama. Waliyatarotab, dan tidaklah berdampak gara-gara hal ini hinthun, pembatalan sumpah, pelanggaran sumpah menurut jumhurul fuqaha. Orang yang tadi dikekep dan dipikul dimasukkan ke ruangan yang dia bersumpah tidak akan masuk ke ruangan itu, itu menurut jumhur ulama dia tidaklah membatalkan sumpahnya dalam kasus semacam ini sehingga dia tidak memiliki kewajiban untuk membayar kafarah sumpah. Namun diceritakan kenapa dikatakan jumhur, karena diceritakan dari sebagian salaf yaitu Ibrahim An-Nakhai adanya pendapat yang berbeda. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan pemaksaan jenis yang kedua adalah orang yang dipaksa dengan cara dipukuli atau yang lain sehingga dia melakukan apa yang diminta oleh pemaksa, maka dia masih punya pilihan dan kehendak. Fahadhal fi'li yata'alaku bi'at taklifu, maka perbuatan semacam ini yata'alak bi masih melekat padanya hukum taklif. Hukum taklif haram dan yang lain itu masih melekat dalam hal ini. Ada orang yang dipukuli, pokoknya kalau kamu tidak mau bunuh orang itu, kamu tak pukuli terus. Maka orang ini dipaksa, namun dia masih terkena beban hukum taklif. Jika dia membunuh orang tersebut, maka dialah pembunuhnya. Kenapa? Karena dia masih punya pilihan. Pilihan kedua kan dia bisa lawan orang tersebut. Kamu mukul saya, tak balas pukul kamu. Nah, ayo sampai kita adu jotos, makanya saya enggak mau bunuh dia. Nah, dia masih ada pilihan. Membunuh dia bukan pilihan satu-satunya. Lain hanya tadi, orang yang dikekep, dipegangi, ditimpakan. Nah, kepada seseorang yang lagi tidur, buk, wah, langsung mati orangnya. Nah, enggak ada pilihan. Saya enggak bisa merontak, saya enggak bisa melawan. Tapi kalau cuma dipukuli, kamu akan tetap saya pukuli sampai kamu bunuh dia. Maka masih ada pilihan. Masih ada alternatif yang lain, ada opsi yang lain. Maka di sini dikatakan masih ya ta'alak bi at-taklifu. Hukum taklif masih melekat pada dirinya. Kenapa kok masih melekat pada hukum taklif? Fa inna yumkinu alla yaf'ala. Mungkin baginya untuk tidak melakukannya. Maka dia masih memiliki ikhtiar, pilihan lil fi'li untuk melakukan perbuatan tersebut. Meskipun dia ini disebut orang dipaksa dari sisi laisa ghurduhu, bukanlah tujuannya melakukan perbuatan itu. Tujuannya adalah menghilangkan dharar dari dirinya. Maka orang ini mukhtaron, memiliki hak pilih dari satu sisi dan tidak memiliki hak pilih dari sisi yang lain. Oleh karena itu maka manusia yaitu para ulama, dan hakikat ulama, hakikat manusia adalah ulama. Karena manusia tidak jadi manusia kecuali dengan bimbingan ilmunya para ulama. Maka manusia itu para ulama berselisih pendapat apakah orang ini mukallafun masih terkena hukum taklif ataukah tidak. Yang jelas ulama sepakat, seandainya dia dipaksa untuk membunuh maksum, maksum itu orang yang terjaga darahnya, boleh jadi dia muslim atau kafir dhimmi, maka tidak boleh baginya membunuh orang itu. Fa'inau inna miyaktulu bikhtiari, karena jika dia membunuh orang itu, dia membunuh orang tersebut dengan pilihannya, dan dia mau menebus dirinya, menyelamatkan dirinya dengan membunuhnya, maka dia tetap sebagai pembunuh. Dan ini apa? Ittifaq ulama, dia adalah pembunuh. Wa hadza ijma'un minal ulama al-mu'tadi bihim, dan ini adalah ijma' dari ulama-ulama yang teranggap. Artinya ada pendapat yang lain namun dinilai sadz sehingga tidak teranggap. Tsumma dzakara ba'da hadza, kemudian setelah ini, setelah itu Ibnu Rajab mengatakan anal ikraha alal aqwal, dipaksa untuk mengucapkan ucapan tertentu itu dimaafkan. La ya'samu al-insan, seorang tidak berdosa jika dipaksa untuk mengucapkannya. Namun pemaksaan untuk melakukan perbuatan itu diperselisihkan di antara para ulama. Intah sekian perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Contohnya adalah dipaksa untuk melakukan ucapan kekafiran dengan perbuatan kekafiran, itu status hukumnya beda. Kalau dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekafiran dan dia masih mantap dengan Islam dan keimanannya, itu dimaafkan dengan sepakat ulama. Dan jika dipaksa untuk melakukan perbuatan kekafiran, ya, maka ya, ulama berselisih pendapat apakah dia murtad karenanya ataukah tidak. Karena diperselisihkan apakah dia ma'fu ataukah tidak, itu kalau untuk perbuatan kekafiran. Dan ini penjelasan sebagian ulama untuk hadis kasus lalat. Sebagian ulama memberikan penjelasan kenapa tetap masuk neraka padahal dipaksa. Jawabannya karena pemaksaan dalam perbuatan. Ya, meskipun yang lebih tepat kasus hadis lalat, kenapa tidak dimaafkan? Karena itu man qablana. Teman qablana, umat terdahulu. Dan maaf karena dipaksa hanya ada di salam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang lebih tepat, pemaksaan untuk perbuatan itu sama dengan pemaksaan untuk ucapan, yaitu sama-sama ma'fu. Sebagaimana pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di Qaul Mufid ala Kitab Tauhid ketika membahas hadis lalat. Walhasil ringkasnya, bahasanya dosa itu dihilangkan dari mereka bertiga, orang yang lupa, orang yang tidak sengaja, dan orang yang dipaksa. Adapun kewajiban teman ganti rugi, maka jika orang yang lupa atau ya, tidak sengaja tadi merusak nyawa, merusak nyawa artinya membunuh, atau merusak harta, maka dia punya kewajiban untuk mengganti. Mengganti nyawa itu artinya bayar diat, membayar diat nyawa. Alasannya karena dhoman ganti rugi itu murtabun, itu adalah derivat dari semata-mata perbuatan wal itlaf dan pengrusakan, baik punya niat ataupun tidak punya niat. Adapun dosa, maka dia murtabun adalah derivat dan turunan dari niat. Wallahu a'lam. Maka intinya disampaikan oleh Syekh Ibnu Sa'di bahwasanya dosa itu derivat dari niat. Niat berbuat jahat maka dapat dosa. Adapun pengrusakan itu derivat dari semata-mata perbuatan itu sendiri. Tidak ada niat untuk merusak, ternyata rusaklah piring milik temannya, HP milik temannya, wajib ganti. Dia pinjam HP temannya, main-main tidak sengaja jatuh masuk ke air. Maka ganti rugi kewajiban ini. Saya enggak sengaja, enggak punya niat masuk, memasukkan untuk memasukkannya ke dalam air. Meskipun tidak ada niat, meskipun tidak ada maksud. Namun realitanya dengan HP tersebut rusak, maka ganti rugi itu adalah turunan dari perbuatan merusak, baik punya pasang niat ataupun tidak punya niat. Maka merusak HP temannya dengan menjatuhkannya ke dalam air, dosanya tidak dosa. Wajib ganti rugi, tetap wajib ganti rugi. Tidak dosa kenapa? Karena tidak ada niat untuk merusak. Ada kewajiban ganti rugi karena dialah yang merusaknya. Dan ganti rugi adalah derivat dari itlaf, dari perbuatan merusak. Dan tadi kalau di baitnya Syekh Ibnu Utsaimin itu lebih detail lagi. Ya, tadi dikatakan bahasanya merusak barang milik orang lain itu wajib diganti, ya, dengan syarat yang pertama bukan karena dafil adha. Kalau karena dafil adha Maka tidak ada kewajiban mengganti. Contohnya merusak dan membunuh hewan peliharaan milik tetangga. Dia bunuh ayam jago milik tetangga. Kenapa? Karena ayam jagonya terbang mau nyerang dia. Tiba-tiba lagi duduk santai gini datanglah. Meluncurlah ayam jago mau nyerang dia. Wah, diambil parang, bunuh. Wajib ganti? Tidak wajib ganti. Kenapa? Karena ini daful adha. Daful adha. Demikian juga kalau dia telah diizinkan oleh pemilik untuk menggunakan telah diizinkan oleh pemilik atau tadi diizinkan oleh Allah, ya, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Al-Gujo, ya, dia motong tangan pencuri, dia tidak punya kewajiban dibayar dia. Kenapa? Karena dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi disampaikan aturan main dalam masalah mengganti. Mengganti itu tidak langsung duit, tidak langsung nilai. Tidak ada rincian. Kalau ada barang yang semisal, semisal. Nah, kalau itu tidak ada yang semisal, karena itu adalah stoknya terbatas di pasaran, sudah habis. Maka tidak ada yang semisal, nah, baru nilai. Bahasa bebasnya baru diganti dengan duit. Kalau misalnya jadi tamu di rumah orang, udah enggak sengaja nyenggol piringnya, enggak langsung ngasih duit untuk ganti-ganti dengan duit. Nanti ada piring semisal di rumah, maka nanti akan saya ganti, saya ambilkan piring di rumah. Itu kalau itu enggak ada duanya, nah baru kemudian diganti dengan nilai. Dan tadi disampaikan apa yang terjadi sebagai dampak dari sesuatu yang diizinkan itu tidak ada ganti ruginya. Kita kembali ke halaman 46 di catatan kaki. Dalil untuk kaidah ini banyak. Di antaranya ada firman Allah, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau salah tidak sengaja. Juga firman Allah, tidak ada atas kalian junahun dosa fima akhtatum, dalam apa yang kalian lakukan secara tidak sengaja. Walakin, akan tapi yang ada dosanya adalah mata ammadat kulubukum, yang disengaja oleh hati kalian. Maka dosa itu derivat dari niat. Dan firman Allah Ta'ala, kecuali orang dipaksa dan hatinya mantap dengan keimanan. Adapun dalil doman kewajiban ganti rugi mutlak barang yang dirusak, maka dalilnya, dan siapa yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja, maka dia wajib memerdekakan budak yang beriman ditambah diat yang musalamah dan diserahkan kepada keluarga korban. Maka Allah mewajibkan diat padahal itu pembunuhan tidak sengaja. Berarti apa dalilnya? Kias dengan kasus pembunuhan tidak sengaja. Dikiaskan dengan itu semua bentuk pengerusakan. Dikiaskan dengan itu semua bentuk merusak milik orang lain, nyawa ataupun barang. Ya. Kenapa kok bisa dikiaskan? Harus ada ilahnya. Dinilai ilahnya adalah itlaf, merusak. Merusak nyawa itu sama dengan membunuh, merusak barang ya berarti merusak barang tersebut. Tanbihun, catatan, siapa yang lupa atau tidak tahu satu kewajiban, maka hal tersebut kembali kepada dalil. Fama aujaba alaihi fi'lahu la yaskutu, jika dalil mewajibkan dia untuk tetap melakukannya, maka kewajiban tidak gugur. Contohnya siapa yang lupa sholat kemudian dia ingat setelah keluar waktunya, maka dia tetap mengerjakan sholat. sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqimish sholata, dan tegakkanlah sholat, lidzikri, saat kamu ingat. Nah, kemudian bait yang ke-27. Wa min masailil ahkami fit tab' yasbutu la idza staqalla fa waqa'. Di antara masalah-masalah hukum itu terdapat masalah-masalah yang fit tab', jika dia mengikuti, yasbutu, maka ada. La, namun tidak ada, idza staqalla, jika dia mandiri, berdiri sendiri atau independen, fawaqa', lantas terjadi, maka tidak ada hukumnya, maka tidak boleh. Maka ada sejumlah hukum-hukum yang yathbut, ada, yaitu boleh manakala dia taba', namun la, namun tidak boleh ketika istaqalla, dia mandiri, independen, berdiri sendiri. Kalau di manzumahnya Syaikh Ibnu Utsaimin, beliau ungkapkan dengan kalimat qad yathbutu syai'u li ghairihi tab' wa iyakun law istaqalla lam tana. Qad terkadang yathbutu syai', terdapat satu hukum, yaitu boleh satu hukum, li ghairihi, untuk yang lain, tab' li ghairihi, tab' maksudnya tab' li ghairihi, manakala dia tabak li ghairihi, mengikuti yang lain, manakala statusnya cuma nempel, dompleng, dan mengikuti, nempel. Wa iyakun, meskipun law istaqalla, seandainya independen, lam tanak, tentu tidak boleh. Maka ada sejumlah kasus, seandainya dia independen, mandiri, tidak boleh. Namun jika tabak li ghairihi, maka dia boleh. Contohnya kahamilin, semacam hewan yang bunting. In bi'a hamlaha, jika dijual janinnya, imtana, maka tidak boleh. Walau tuba'u hamilan, namun seandainya dijual dalam keadaan bunting, hewannya dalam keadaan bunting, dijual seluruhnya, induknya dan janinnya, la yamtani, maka jual beli janin tidak terlarang. Artinya lebih mahal karena alasan ada janinnya, hukumnya boleh. Ya, ini artinya, kembali ke atas qala syarih rahimallahu taala. Ya, ini artinya anna yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Ya, ada sesuatu yang yathbutu, ada dan boleh, taba'an, manakala dia nempel dan mengikuti. Namun layas butuh, tidak ada dan tidak boleh, istiqlalan, ketika dia mandiri. Maka di antara hukum ada berbagai kasus, yakhtalifu, yang berbeda hukumnya, dibedakan antara kondisi sendirian dan kondisi mengikuti yang lain. Laha hukmun, dia punya hukum khusus ketika sendirian, wala hukmun, dan dia punya hukum khusus idza tabi'at ghairaha, jika mengikuti yang lain. Contohnya dalam jual beli, tidak diperbolehkan menjual barang yang majhul, barang yang tidak diketahui. Istiqlalan, ini tidak boleh manakala sendirian, namun diperbolehkan jika majhul tadi tabak li ghairihi, nebeng yang lain. Ditambah syarat yang kedua, jahalahnya itu sedikit. Contohnya adalah pondasi tembok, wa makhtafa, dan apa yang tersembunyi, misalnya atap, ya, langit-langit rumah karena tertutup dengan ini internet. Maka itu boleh dijual dengan catatan taba'an, mengikuti ma dhahara, apa yang nampak. Ya, maka kalau jual pondasi dan itu tidak kelihatan, tidak boleh. Jual atapnya saja tidak kelihatan, tidak boleh. Tapi kalau dijual sekalian rumahnya, rumahnya dijual, pondasinya tidak kelihatan, itunya juga ya, langit-langitnya tidak kelihatan, hukumnya boleh. Maka ya juzu taba'an mala ya juzu istiklalan. Boleh ketika taba'an nebeng, namun tidak boleh ketika sendirian. Contoh tadi di baitnya Syekh Muzaimin, ini ada sapi bunting, janinnya saja yang dijual, tidak boleh. Tapi kalau sapinya yang bunting, kemudian harganya dibuat lebih mahal karena ada janinnya, hukumnya boleh. Contoh yang lain dalam bab makan, wal hasyarat, binatang kecil-kecil sejenis serangga, itu tidak layak juzu akluha, tidak boleh dimakan sendirian. Ada ulat sendirian ditelan, tidak boleh. Hukumnya haram menurut jumhurul fuqaha. Namun diperbolehkan makan dud, diperbolehkan makan ulat dan semacam itu, tabaan manakala itu mengikuti buah-buahannya, wanahwi atau yang lain, mengikuti sayurnya. Ulatnya ada di dalam kacang panjang, kacang panjangnya makannya enggak, udah dimasak, udah kemudian dimakan begitu saja. Maka ketika dia tabaan boleh. Tapi kalau semata-mata ulat ditelan, tidak boleh. Demikian juga an-nahl, demikian juga lebah. Lebah semata-mata lebah dimakan tidak boleh. Namun kalau dia lebah fi dzubabihi, ya, di rumahnya, ya, di rumahnya, di rumahnya dipanen, ya, di situ sudah terbentuk lebahnya, ya, sudah siap untuk keluar, namun ya karena dipanen, kemudian rumahnya, rumah lebahnya dimakan, ya, karena diambil apa madunya, maka tertelanlah lebah, maka boleh. Dzubabatus syai, dzubab artinya baqiyah, yang tersisa. Dzubab bisa ya, jadi rumahnya yang tersisa itu dimakan, akhirnya anak lebah yang ada di dalam kemakan, hukumnya boleh. Tapi murni anak lebahnya dimakan, tidak boleh. Karena ini makan madunya, maka kemudian ada anak-anak lebah yang tertelan, hukumnya tidak apa-apa. Kemudian watolak dan perceraian, itulah yasbutu, tidaklah ada dengan persaksian perempuan. Namun jika ada seorang perempuan memberikan persaksian bahasanya dia menyusui si wanita plus dan suaminya, artinya suami istri ini adalah saudara persusuan menurut klaim si perempuan, infasakho an nikahu, maka nikahnya teranggap batal tabaan, dan ini adalah derivat karena menerima perkataan seorang wanita dalam persusuan. Perkataan seorang wanita diterima untuk persusuan. Seorang wanita diterima dalam persusuan. Ya, tidak berlaku untuk perceraian. Namun dalam kasus ini, ya, tercerailah suami istri tersebut. Kenapa? Karena mengikuti konsekuensi derivat dari diterimanya perkataan satu orang perempuan dalam masalah persusuan. Di catatan kaki disampaikan dalil kaidah ini banyak, diantaranya hadis Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjual pohon korma yang telah diserbukkan, maka buahnya itu milik penjual, kecuali jika disyaratkan oleh pembeli. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, mafhum dari hadis ini, jika seorang itu menjual pohon berbuah atau pohon buah-buahan, kebelaan itu abar sebelum diserbukkan, sebelum dikawinkan, maka buah yang ada nanti menjadi milik pembeli. Kenapa? Taba'an libai'i asliha, karena mengikuti penjualan batangnya. Ma'a annaha lam yabtu sulahuha, padahal buah tersebut belum nampak kelayaan untuk dikonsumsi. Ma'a padahal menjual buah-buahan semata sebelum nampak sulahuha kelayaan untuk dikonsumsi, hukumnya tidak diperbolehkan. Karena Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sampai memerah atau menguning. Demikian di dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas. Maka contoh yang lain di hadis, menjual buah-buahan sebelumnya dikonsumsi, yaitu memerah dan menguning, hukumnya haram. Namun jika batangnya dijual, jika batangnya dijual dan ketika dijual itu belum dikawinkan untuk sejumlah tumbuhan yang untuk berbuah perlu dikawinkan, dan ketika dijual belum dikawinkan, maka buah-buahannya nanti adalah milik pembeli. Kenapa? Karena buah-buahan di sini tabak pohonnya, mengikuti pohonnya. Maka ringkasnya ini sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lewat, bahasanya kaidah ini yajusu taba'an mala yajusu istiklalan, itu adalah kaidah fiqhiyah jenis yang kedua. Dia bukan kaidah fiqhiyah syar'iyah. Nanti adalah kaidah fiqhiyah hasil dari menyatukan sejumlah furu', kasus-kasus hukum. Boleh jadi ada di bab jual beli, ada di bab tadi makanan, ada di bab perceraian. Ini disatukan dengan satu kalimat yang singkat, dengan itu kita bisa hafal semua kasus. Ya juzu taba'an mala ya juzu istiklalan. Nah, perlu diketahui dari dua jenis kaidah fiqhiyah, kalau kaidah tersebut adalah kaidah syar'iyah, maka kaidah tersebut jelas bisa jadi dalil. Apa dalilnya? Ya, kalau enggak mau pakai kaidah, ya dalilnya dalil syariat yang menjadi latar belakang kaidah itu. Itu dalilnya. Maka jelas dia bisa jadi dalil. Namun kaidah fiqhiyah jenis yang kedua, yang merupakan hasil jama' masail asy-syawarid, ya, apakah dia boleh dijadikan sebagai dalil ataukah tidak, ini diperselisihkan ulama. Pendapat yang paling kuat boleh, dan berdalil dengan kaidah dalam hal ini adalah babnya adalah berdalil dengan kias. Karena hakikat yang terjadi, kaidah tersebut itu senyatanya adalah illah. Senyatanya adalah illah. Illah kenapa? Diperbolehkan menjual janin ketika dia dijual plus induknya. Kenapa diperbolehkan memakan hasyarat? Karena dia tabak. Maka ilahnya kenapa sih boleh tabak? Semuanya jawabannya adalah karena tabak. Maka jika kita menerima kias dan berdalil dengan kias, maka boleh berdalil dengan kaidah semacam ini, dan babnya statusnya dalam usul fikih adalah berdalil dengan kias. Kemudian bait yang ke-28. Wal ufu ma'malun bihi idza warat hukmun min asy-syar'i asy-syarifi lam yuhadd. Dan uruf atau budaya itu ma'mulun bihi, diamalkan, dipakai, idza warat hukmun, jika terdapat hukum dalam syariat yang mulia, lam yuhadda, yang tidak diberi batasan dan pengertian. Penjelasannya, bait ini semakna dengan perkataan para ulama fikih, al-adatu muhakkamatun, budaya itu bisa menjadi tolak ukur hukum. Ingat, yang dimaksudkan adalah budaya bisa jadi tolak ukur hukum, bukan budaya itu jadi sumber hukum. Ini boleh karena ini jadi budaya, enggak, bukan demikian. Namun bisa jadi tolak ukur dalam mengamalkan hukum. Itu yang dimaksud dengan al-adah muhakkamah. Dan itu tafsiran yang benar. Tidak sebagaimana perkataan orang-orang kaum liberal di tempat kita yang menggunakan dalil al-adah muhakkamah kemudian mengatakan bahwasanya budaya bisa jadi sumber hukum, mengatakan boleh dan tidak boleh dengan semata-mata ini budaya. Sama sekali itu bukan maksud para ulama fikih dengan kaidah al-adah muhakkamah. Namun dia bisa jadi parameter, namun adat budaya itu bisa jadi parameter acuan dalam mempraktekkan hukum, dalam melaksanakan hukum. Ya, artinya arti kaidah ini ma'mulun biha, bahasanya al-adah biha, ada itu ma'mulun diamalkan. Kapan? Idza nassa syari', jika syariat menetapkan satu hukum, wa alaqa bihi syai'an, dan mengkaitkan hukum itu dengan sesuatu. Fa inna sa, jika dia syariat menetapkan batasannya dan pengertiannya, ya sudah kita ikuti batasan dan pengertian syariat. Wa ila, jika tidak, syariat tidak menentukan batas dan pengertiannya, raja'a ilal urfi, maka apa yang dimaksud dengan syai' yang menjadi kaitan hukum, ya, itu kembali kepada budaya al-jari yang berjalan. Contohnya adalah kal ma'ruf, seperti ma'ruf dalam firman Allah Ta'ala, wa asiruhunna bil ma'ruf, ya, bergaulah istrimu bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Bagaimana istrimu dengan cara yang patut? Apa yang dimaksud patut? Maka ini ada hukum, perintah untuk kewajiban suami mempergauli istri. Hukum ini dikaitkan alaqa bihi syai'an, hukum ini dikaitkan dengan sesuatu. Apa itu? Al-ma'ruf, patut. Maka dia dikaitkan dengan patut. Nah, syai'annya ini, apakah jika dijelaskan oleh syariat, jika ma'ruf ini dijelaskan oleh syariat, sudah selesai, kita mengikuti penjelasan syariat. Jika ternyata ma'ruf ini tidak dijelaskan oleh syariat apa pengertiannya, maka kembali kepada budaya yang berjalan. Maka bagaimanakah pergaulan istri, mempergauli istri yang baik? Bagaimanakah mempergauli istri yang baik? Kembali kepada budaya. Kembali kepada budaya. Ketika budaya mengatakan itulah mempergauli istri yang baik, ngantar istri belanja, nemeni belanja, itu pergaulan itu yang baik, ya sudah. Tapi kalau budayanya mengatakan kalau perlu belanja suaminya yang belanja, istrinya cukup nunggu di rumah, kembali kepada budaya, tergantung budaya masyarakatnya. Pergaulan istri yang baik menurut budaya satu masyarakat adalah istri tidak disuruh belanja dan tidak ditemani belanja, diminta untuk duduk manis di rumah dan suami yang belanja. Ya sudah, kembali ke budaya tersebut. Dan kalau budaya mengatakan memperkenalkan istri yang baik, ya, namanya istri belanja, mengantarnya belanja, itu sudah tergolong baik. Ya sudah, maka ikuti budaya tersebut. Wadalladzi jara alaihi, dan inilah yang telah menjadi urfin nasi, budaya manusia. Itu bahasanya mempergauli istri itu tolak ukurnya adalah apa yang merupakan ma'ruf, apa yang merupakan baik dan pantas menurut budaya. Misalnya nafkah istri itu adalah bil ma'ruf, nafkah yang patut, nafkah yang pantas. Dan nafkah istri diantaranya berkenaan dengan masalah membelikan pakaian. Nih, maka bagaimanakah membelikan pakaian untuk istri? Kembali kepada budaya. Budaya mengatakan setahun sekali mau lebaran dibelikan, itu sudah ya, sudah suami yang care dan perhatian dan sayang istri, ya sudah itu cukup. Dan jika demikian budaya di masyarakat kita, maka ini bersesuaian dengan madhab Hanabilah yang mengatakan kewajiban suami membelikan pakan untuk istri adalah setahun sekali. Lain hanya dengan Syafi'iyah yang mengharuskan suami untuk membelikan pakan untuk istrinya per 6 bulan sekali. Maka yang benar apa, setahun sekali ataukah 6 bulan sekali? Jawabannya ini tidak diatur oleh syariat. Kalau tidak diatur oleh syariat, kembali kepada budaya. Berilah kepada mereka nafkah yang patut. Sebagaimana perkataan Nabi kepada kepada Hindun, khudi mayakfiki wabaniki waulad wabaniki bil ma'ruf. Ambil dari hartanya Abu Sufyan yang nafkah untuk kepulaanmu dan anak-anakmu bil ma'ruf, dengan kadar yang patut, kadar yang pantas. Demikian juga birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu tidak dijelaskan detailnya bentuk berbakti kepada orang tua. Maka kembali kepada budaya. Anak berbakti itu seperti apa menurut budaya? Anak berbakti menurut budaya sering mijeti ibunya. Nah, maka mijet itu bagian dari berbakti. Menurut budaya mengatakan bahwasanya anak berbakti itu ketika dia di perantauan, ya, setahun sekali minimal pulang. Itu bentuk berbakti pada orang tua. Ya, maka kembali pada budaya. Wasilatul arham, kemudian menyambung hubungan baik dengan kerabat. Ini kembali kepada budaya. Budaya mengatakan ya, cukup kalau untuk kemudian memiliki hubungan baik dengan paman, dengan bibi, itu cukup dengan telepon. Cukup dengan telepon itu sudah menyambung hubungan baik. Ya sudah, cukup dengan telepon, tidak harus datang secara fisik. Kembali kepada budaya. Maka semua yang dinilai oleh budaya sebagai bakti kepada orang tua dan silah dengan kerabat, maka itu termasuk dalam hal itu. Demikian juga lafaz qobad, serah terima di bab jual beli, hirs kemudian terjaga di bab pencurian. Itu kembali kepada budaya. Maka orang itu tidak boleh menjual barang kulaan kecuali setelah qobad, setelah ada serah terima dengan pembeli pertama, baru boleh dia jual kepada orang lain. Nah, apa tolak ukur barang itu telah serah terima? Itu kembali kepada al-urfu. Maka ketika urf mengatakan untuk barang-barang tertentu itu harus dipegang tangan, ya sudah, ya maka ngikuti itu. Menurut urf, orang itu telah serah terima jual beli tanah. Nih, itu menurut urf telah terjadi serah terima, manakala telah ada serah terima sertifikat hak milik, sertifikat tanah telah diserahkan. Itu menurut of berarti telah terjadi serah terima. Ya sudah, itu tolak ukurnya. Nih. Kalau di masa silam, tolak ukur of itu jual beli tanah adalah dipersilahkan makai, sudah dikosongkan. Di tanah tersebut ada barang-barang milik si pemilik pertama, sudah diambili. Setelah itu dipersilahkan, silahkan Anda manfaatkan. Itu sudah, itu serah terima tanah di masa silam. Gimana di masa sekarang, di zaman ada sertifikat tanah? Nih. Apakah kemudian cukup dengan dipersilahkan, silahkan dipakai, namun sertifikat itu masih disimpan rapat-rapat sama pemilik pertama, itu telah terjadi kobet? Belum. Apakah berarti tanah itu setelah 100% dikuasai oleh pembeli? Kalau sertifikatnya masih ya, di tangan ini, jawabannya belum. Itu belum dikuasai, belum dikuasai 100% oleh pembeli. Kenapa sertifikatnya masih disimpan oleh pemilik awal? Ya, di zaman ini, itu tanah ini betul-betul telah diserahkan sehingga 100% kekuasaan di tangan pembeli, sertifikatnya dikasihkan. Meskipun boleh jadi urusan balik nama nanti bisa belakangan, namun sertifikatnya sudah diserahkan, terjadi kobet. Maka kobet bisa berubah dengan perubahan budaya, berbeda dengan perbedaan zaman. Beli motor itu telah 100% terjadi serah terima, motornya diserahkan, cuma motornya saja. Itu belum terjadi serah terima secara sempurna. Kalau cuma motornya saja, motornya plus kunci motornya tentunya, demikian juga STNK-nya, BPKB-nya. Nah itu baru STNK, BPKB, motor, nah ini Pak, itu serah terima di zaman ini. Kalau cuma terima motornya, BPKB-nya masih di sana, SNK-nya masih di sana, belum terjadi penguasaan 100% terhadap benda ini. Pindah tangan 100% belum. Nah, kobet itu pindah tangan 100%. Demikian juga hirs. Ini di bab pencurian. Orang itu dikatakan mencuri yang berhak potong tangan manakala dia mengambil barang tersebut di tempat penyimpanannya. Hirs namanya. Nah, apa tempat penyimpanan? Apa tolak ukurnya, parameternya? Kembali kepada budaya. Budaya mengatakan berbeda-beda tergantung nilainya. Maka tempat penyimpanan sandal jepit itu berbeda dengan tempat penyimpanan emas. Kalau sandal jepit di teras, itu sudah tersimpan. Namun kalau emas 10 gram di teras, itu artinya tidak disimpan. Seandainya ada orang ngambil emas milik orang lain di teras, ada emas di teras diambil, maka dia tidak kena hukum potong tangan. Dia tidak kena hukum potong tangan. Dia melakukan kejahatan, kesalahan, ngambil bukan miliknya. Nanti apakah itu ngambil yang bukan miliknya yang kemudian berhak potong tangan? Jawabnya tidak. Ini karena tidak disimpan di tempat semestinya. Maka nanti berbeda-beda tergantung perbedaan nilai. Nah, apa yang menentukan ini harus di sini, apa itu harus di situ? Budaya. Budaya mengatakan tempat penyimpanan emas dalam rumah. Ruang tamu belum cukup, ya kan? Meja tamu, di ruang tamu itu tempat penyimpanan emas belum. Namun di tempat yang lebih rapat lagi. Namun kalau motor di ruang tamu itu sudah tempat penyimpanannya, tempat pengamanannya. Motor di ruang tamu nggak harus, harus di ruang tengah, nggak harus di ruang tidur, nggak harus. Tapi kalau emas di kamar tidur, motor nggak harus di kamar tidur. Dan nanti tergantung, demikian juga Berdasarkan urf tergantung wilayah dia tempat tinggal, wilayahnya wilayah aman ataukah tidak. Wilayahnya aman ataukah tidak. Untuk wilayah yang tidak aman itu hirs itu lebih ketat. Misalnya tempat penyimpanan sapi. Di tempat yang aman boleh jadi cuma kandang sapi di halaman rumah atau di belakang rumah, terpisah dari rumah. Di tempat yang tidak aman, tempat penyimpanan ternak sapi itu di satu ruangan, di dapur, gandeng dengan rumah. Di dapur, di bagian belakang rumah, menyatu dengan rumah. Bisa kelihatan orang mau ke kamar mandi, lihat itu sapinya ada, aman. Maka berbeda-beda tergantung perbedaan nilainya, perbedaan tempat tinggalnya. Di sebagian tempat orang parkir motor, kemudian kuncinya di halaman rumah, kuncinya ditinggal, itu namanya tidak diamankan sebagaimana mestinya. Sebagian tempat. Di tempat yang lain naruh di halaman, nih, kunci motor digantung di situ, itu sudah pengamanan yang semestinya. Saya pernah di Pulau Bunyu di Kalimantan sana, pulau kecil. Itu enggak ada orang nyabut kunci dari motor, itu enggak ada. Enggak ada orang nyabut kunci dari motor, dari mobil itu enggak ada. Budaya di situ motor itu ya orang parkir sudah tinggal turun masuk rumah. Nanti pagi ya di situ adalah motornya aman-aman saja. Maka itu di halaman rumah, bukan hanya tidak di teras, di halaman. Di halaman yang boleh jadi jauh dari pintu rumah, sampai ke pintu rumahnya itu masih sekian puluh meter, 20 meter atau apa, tahu saja di situ. Itu di Pulau Bunyu, karena pulau kecil. Satu setengah jam orang muter sudah habis. Dan tidak ada akses untuk meninggalkan pulau tersebut kecuali satu dermaga, pakai kapal boat. Dan itu solusi satu-satunya, kapal boat, satu dermaga. Muka aman masalah itu. Orang kalau ada orang macam-macam ngambil motor ya tinggal dikejar aja ke dermaga itu. Pasti ketangkap, nggak mungkin nggak ketangkap. Ya, maka di situ sudah hirs di tempat pengamanan. Tempat pengamanannya halaman rumah. Kenapa? Karena tingkat keamanannya yang tinggi. Di tempat yang lain enggak, motor enggak cukup di halaman, harus di teras. Tempat yang lain enggak cukup di teras, harus masuk. Nah, maka ini hirs talak qurhus kembali kepada budaya. Wa alfadzul uqud dan lafadz dalam transaksi semuanya yurja'u fi ila urfin nasi, kembali kepada urf manusia, urf masyarakat. Namun ketentuan ini demikian yang beliau pilih, dan ini berbeda dengan Syafi'iyah. Beliau katakan untuk transaksi pakai bahasa apapun, yang penting budaya mengatakan itu adalah transaksinya ini, ya sudah ikut itu. Tidak harus ada kata-kata tertentu yang itu harga mati. Tapi kalau Syafi'iyah punya tiga transaksi, tiga akad yang harus, yang harga mati harus pakai kata-kata tertentu. Pertama akad nikah, itu harus pakai angkah tuka atau zawat tuka, tidak boleh yang lain. Tidak boleh yang lain, tidak sah kalau tanpa selain kata-kata itu harga mati harus pakai ini. Aku nikahkan kamu atau aku kawinkan kamu, angkah tuka atau zawat tuka. Kemudian dipraktek oleh Syafi'iyah, kemudian digabung dua-duanya, angkah tuka wa zawat tuka. Kemudian transaksi salam harus pakai salam. Saya jual beli salam dengan Anda. kan cuma saya pesan, itu nanti enggak jadi salam. Menurut di fikih Syafi'iyah harus pakai, harus ada kata-kata salam atau salaf. Harus keluar kata-kata itu. Saya pesan barang kepada Anda dengan cara salam atau dengan cara salaf. Kemudian yang ketiga, transaksi kitabah. Kitabah untuk budak, untuk jadi budak mukatab. Ya, selain itu boleh. Selain itu bebas. Pakai urf, pakai budaya. Semua kata yang menurut budaya itu maknanya itu, ya sudah. Nih, non kalau tiga transaksi ini, tiga akad ini harus ya, menggunakan kata-kata tertentu. Nah, kalau di sini, dan ini pendapat Abdul Abbas Ibn Taimiyah, semua akad, mau akad nikah, akad salam atau yang lain, semuanya kembali kepada urf. Ketika urf mengatakan ini maknanya adalah akad nikah, ya sudah. Misalnya walinya mengatakan, ku jadikan kamu suami untuk anakku. Kata urf ini apa? Akad nikah bukan? Iya. Maka menurut pendapat yang paling kuat, ini pendapat Ibn Taimiyah, sah akad nikah. Namun kalau pakai Syafi'iyah, tidak sah akad nikah, karena di situ tidak ada menikahkan atau mengkawinkan, nikah atau zawat, tidak ada, tidak sah akad nikahnya. Tapi menurut pendapat yang paling kuat, ini pendapat Abu Abbas Ibn Taimiyah, ya, yang penting sampai-sampai akad nikah sekalipun, yang penting di situ makna menurut uf itu akad nikah, ya sudah akad nikah. Wa min hadza, termasuk ahli ini, jika seorang memerintahkan hamalan kuli gendong atau semacamnya untuk menggendong sesuatu, min ghairi ijaratin, tanpa ada transaksi ijarah secara khusus. Jadi kuli gendong itu ada di pelabuhan, ya, turun dari naik kapal, ada di kereta, ya, ada kuli gendong. Maka sekedar ngomong, ya, sekedar kuli gendongnya, saya angkatkan ya bu ya, ya, tidak ada akad secara khusus. Min ghairi ijaratin, tanpa ada transaksi ijarah secara khusus. Falau ujratu mithli adatihi, maka bagi si kuli gendong tadi upah semisal kebiasaan dia. Demikian juga termasuk dalam hal ini tasarruful insan, tindakan seseorang pada barang milik orang lain. Wa istimalu, dan penggunaan seseorang barang milik orang lain tanpa izinnya. Idza jaratil adatu bidzalika, jika telah ada adat kebiasaan seperti itu, dia rela mempersilahkan. Wal musamahah, dia memberikan toleransi. Ketarawih, semacam menikmati kipas angin, birmirwati ghairihi, dengan kipas angin milik orang lain. Ya, maka tidak apa-apa. Ya, karena dia punya adat, ya silakan yang kena imbas dari kipas angin ini kemudian ikut nebeng manfaat kipas angin itu, dia tidak mempermasalahkan. Ya sudah, tidak apa-apa. Wadak tibabi, atau mengetuk pintu rumah orang lain, dan wadurulu milkihi, dan masuk ke tanah milik orang lain meskipun dia tidak mengizinkan secara khusus. Selama itu adat kebiasaan dia membolehkannya, maka tidak apa-apa. Lijarianil adati, karena adat telah berlakunya adat dan uf dengan hal tersebut. Contohnya adalah lewat di tanah milik orang lain, di desa atau di demikian juga di banyak tempat, orang tuh tanah pekarangan itu jadikan jalan setapak tidak resmi. Ada banyak jalan setapak tidak resmi lewat di tanah milik orang lain. Bolehkah hal ini? Ini kita menggunakan hak milik orang lain untuk kepentingan pribadi kita. Jawabannya kembali kepada kebiasaan. Kembali kepada kebiasaan, kembali kepada urf. Urf mengatakan silahkan saja. Kecuali nanti kalau dibutuhkan oleh si pemiliknya, kemudian dia dia manfaatkan. Selama tidak dimanfaatkan, lewat di kebun bapak itu sebagai jalan singkat supaya tidak muter. Nah, lewat di kebun itu no problem, ya sudah tidak masalah. Ya, di sini ada kata-kata al-adah dan al-urf. Apa beda al-adah dengan al-urf? Ya. Jawabannya ada perbedaannya. Ya, kalau urf itu disyaratkan kebiasaan banyak orang. Kalau al-adah itu bisa kebiasaan banyak orang masyarakat, bisa juga kebiasaan individual. Maka tidak semua adah itu urf. Namun urf itu bisa disebut adah. Demikian juga misalnya ada orang tanya apa hukum ngambil rambutan atau mangga yang jatuh di tanah. Di antara jawabannya kembali pada urf. Kalau di urf, di urf ada hukum tidak tertulis. Mangga jatuh, asal jatuhnya bukan karena digoyang-goyang pohonnya, jatuh dengan sendirinya, siapa yang lewat dan ngambil silahkan. Maka tidak apa-apa diambil, dimanfaatkan. Kalau ada budaya semacam itu. Dan jika budaya mengatakan tidak boleh, semuanya pokoknya harus izin dengan yang punya, ya sudah, wajib mengikuti budaya yang ada. Jadi di catatan kaki nazamnya Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan wa qulu ma ata walam yuhaddati bi syar'i kal harzi fa bil urfil hud fabil urfih duddi. Semua yang datang, semua yang ada, walam yuhaddad dan tidak ditentukan dengan syariat, contohnya tempat penyimpanan barang, fabil urfi maka dengan budaya, uhdud tetapkanlah batasannya. Minda kata masalah itu adalah sighatul uqudi, adalah sighat akad, sirot transaksi, kalimat untuk bertransaksi mutlakon secara mutlak, artinya menyelisih syafi'iyah, baik akad nikah ataupun yang lain, itu semuanya kembali kepada urf. Wanahwiyah dan semacam itu fi qauli man qad haqqaqa, menurut pendapat ulama yang telah meneliti secara mendalam masalah ini. Waja'al kalafdi kulla urfin, dan jadikanlah seperti kata-kata kulla urfin setiap budaya mutridin yang berlaku. Fasyartunal urfi kalafdi yarid, maka perjanjian berdasarkan budaya itu sebagaimana perjanjian dengan kata-kata yarid datangnya dan statusnya. Ya, maka di bait yang terakhir, terutama di bait yang terakhir disampaikan ada kaidah al-masyurtu urfan kal-masyurti syarton, yang menjadi syarat dan perjanjian secara urf itu sebagaimana perjanjian secara kata-kata. Contohnya tadi kuli gendong tadi. Kuli gendong, dia jelas profesinya kuli gendong, dia bukan sesama penumpang, dia menyediakan dirinya untuk membawa barang pakai upah. Maka ketika ada orang yang manggil, mas tolong bawakan ini, maka secara otomatis dia telah melakukan syartil urfi, telah terjadi padanya perjanjian berdasarkan budaya. Perjanjian untuk bayar berdasarkan budaya. Dan al-masyuti urfan dan perjanjian berdasarkan budaya kalmasyuti lafdan, seperti perjanjian berdasarkan kata-kata. Ya, maka tidak boleh orang yang minta tolong tadi kemudian ngomong setelah selesai, makasih ya mas ya, saya kan tadi cuma minta tolong loh mas. Tidak boleh, karena dengan dia minta tolong itu telah jadi hukum tidak tertulis, artinya dia membuat perjanjian secara lisan untuk bayar, dengan membayar si kuli gendong meskipun tidak tertulis. Itulah jadi uruf. Dan dalam hal ini tentu dibedakan antara ya, pekerja profesional dan bukan. Orang yang memang menyediakan diri untuk di ya, dipekerjakan dengan orang ya, dengan bukan. Kalau orang yang mempekerjakan diri untuk menyiapkan diri untuk dipekerjakan, maka dipanggil minta tolong, itu artinya perjanjian ya, mempekerjakan. Lain hanya dengan sesama penumpang. Sama penumpang ya, dia minta tolong, maka karena dia bukan tenaga profesional, dan tidak boleh minta bayaran kecuali ada perjanjian jelas. Ini setelah nolong sampai keluar stasiun, bu mana bu, ini bu, ini upah. Itu kalau dia sesama penumpang bukan tenaga profesional tidak boleh, kecuali ada perjanjian tegas. Tapi kalau orang itu memang menyiapkan diri untuk dipekerjakan, cukup dengan minta tolong, cukup dengan manggil, itu sudah berarti terikat perjanjian urfan, secara urf, atau bisa kita katakan adatan, secara adatnya dia, adatnya dia, dia tidak akan membawakan barang kecuali dibayar. Demikian juga berdasarkan bait yang terakhir tadi, dikatakan bahasanya al-idhnu al-urfi kal-idhni al-lafzi, izin berdasarkan budaya itu sebagaimana izin berdasarkan kata-kata. Contohnya tadi ngambil buah yang jatuh atau melewati pekarangan orang, itu tidak ada izin kata-kata, nah, ada izin budaya, maka itu sudah diizinkan, itu sudah diizinkan. Ya, catatan kaki yang kedua, kaidah ini salah satu dari 5 kaidah besar yang telah disebutkan. Dalilnya banyak, diantaranya adalah firman Allah Taala, wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini menurut salah satu penafsiran, urfi di sini artinya budaya. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah yang sejalan dengan budaya, dengan catatan selama 3 melanggar syariat. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Pendapat yang lain, urfi di sini artinya ma'ruf dalam artian kebaikan dan amal soleh. Wa qala ta'ala wa lahunna mislu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, dan bagi istri ha semisal apa yang jadi kewajibannya bil ma'ruf, dengan kadar yang patut. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan syariat mewajibkan merujuk, mengacu kepada budaya ketika terjadi perselisihan dalam klaim kan naqdi wa ghairihi, semacam tunai atau yang lain. Demikian juga hadis Aisyah tentang perempuan atau istri Abu Sufyan, yaitu Hindun bin Utbah, yang berkata kepada Nabi sallallahu Nabi berkata kepadanya, ambil mayakfiki wa waladaki, maka ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dari hartanya dan uangnya Abu Sufyan bil ma'ruf, dengan kadar yang patut. Ibnu Hajar mengatakan fihi, dalam hadis ini yaitu hadis khudi mayakfiki wa waladaki bil ma'ruf, i'timadul urfi, berpatokan pada budaya dalam berbagai perkara yang tidak ditetapkan min kibali syar'i, dari arah syariat. Dari syariat. Qab, ba, dan lam itu bisa dibaca kibal. Di sini bacanya kibal. Kibal artinya jihad, arah. Ya, bisa diartikan, bisa dibaca qabl. Ya, tergantung teksnya. Ya, maka budaya itu bisa dipakai sebagai acuan hukum, ya, selama tidak menyelisih syariat. Demikian juga selama dua orang yang bertransaksi tidak bersepakat untuk menyelisih budaya. Kalau dua orang pelaku transaksi itu bersepakat untuk menyelisih budaya, maka yang jadi acuan adalah kesepakatan lisan dan bukan budaya. Contohnya, tolong kerja di rumah saya sehari. Kalimat kerja sehari itu pada dasarnya kembali kepada budaya. Budaya mengatakan tukang apa semacam itu kerja di rumah sehari itu artinya ya jam 8 sampai jam 4. Namun kalau keduanya bersepakat kerja di tempat saya sehari sampai jam 6 sore. Dan disepakati bahasanya seharinya sampai jam 6 sore, maka yang jadi acuan adalah kesepakatan dan bukan budaya. Maka budaya itu dipakai selama tidak melanggar syariat, demikian juga selama dua pelaku transaksi tidak bersepakat untuk meninggalkan budaya. Jika dia bersepakat untuk meninggalkan budaya, maka yang jadi tolak ukur adalah budaya. Kemudian wa mu'ajilul mahduri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Dan siapa yang bersegera melakukan hal tergesa-gesa sehingga melakukan yang terlarang qabla awani sebelum waktunya, qad ba'a maka sungguh dia kembali bil khusrani dengan merugi, ma ditambah hirmanihi dia tercegah dari mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini adalah semakna perkataan para fuqaha menistakjala syai'an qabla awani ukiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya. Dan kata sesadi ini berlaku umum untuk hukum dunia dan hukum akhirat. Maka tercakup dalam kaidah ini banyak kasus. Contohnya orang yang membunuh muwaris, orang yang akan memberikan warisan kepadanya, anak yang membunuh bapaknya, atau orang yang membunuh man ausalahu bisyai, mewasiatkannya dengan satu harta. Maka orang yang ada seseorang yang nanti di mendapatkan wasiat, kalau saya meninggal dunia berikan padanya uang. Orang miskin itu berikan padanya uang 10 juta. Hanya semiskin itu bunuh orang ini supaya cepat dapat uang 10 juta. Malah dia di samping berdosa karena membunuh, dia juga tidak mendapatkan uang 10 juta yang dijanjikan. Demikian juga budak mudabar yang membunuh tuannya. Budak mudabar adalah budak yang tuannya mengatakan kepadanya, jika saya meninggal dunia kamu merdeka. Akhirnya dibunuh biar cepat merdeka. Malah budak tersebut tidak boleh merdeka. Maka dalam kasus-kasus ini, orang yang membunuh, orang yang hendak memberikan warisan kepadanya, makalah dia tidak boleh mendapatkan warisan. Orang yang membunuh, orang yang memberikan wasiat, dia tidak mendapatkan wasiat. Budak mudabbar, dia tidak merdeka. Contoh yang lain adalah orang yang menceraikan istrinya fi maradi mautihi, saat dia sakit hendak meninggal dunia, maka istrinya tetap dapat warisan walaupun telah berakhir masa iddahnya. Demikian juga ini berlaku untuk hukum akhirat. Siapa yang memakai sutra di dunia tidak akan memakai sutra di akhirat. Siapa yang minum khamar di dunia dia tidak akan minum khamar di akhirat. Dan sebagaimana orang yang tergesa-gesa sehingga melakukan hal yang terlarang dihukum dengan hirman tidak mendapatkan, sebaliknya siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah padahal sesuatu itu tahwahu nafsuhu, disukai oleh jiwanya, maka akan Allah ganti dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Siapa yang meninggalkan maksiat kepada Allah padahal jiwanya menginginkannya, maka Allah akan ganti dengan iman di hatinya, kelapangan hati wansirohan dan kelapangan hati, keberkahan dalam rizki, kesehatan dalam badan, ma'a ditambah malahu apa yang menjadi haknya berupa ganjaran dari Allah. Alladzi la yuqaddar ala wasfihi, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, demikian besarnya. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah tempat meminta tolong. Di catatan kaki diatkan Imam Ahmad dari salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada'a syai'an, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu itika Allah, karena bertakwa kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadamu khairan minhu, sesuatu yang lebih baik darinya. Demikian juga dalam hadis tentang tujuh orang yang Allah beri naungan di naungannya. Itu hadis dari sahabat Abu Hurairah. Ada seorang yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan kecantikan. Diajak berzina, maka dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Maka Allah ganti dengan naungan istimewa di padang mahsyar. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fajaza'u, maka balasannya, dia adalah termasuk orang yang Allah beri naungan pada hari kiamat. Kembali ke halaman 52, kalau saya menurut Zemin mengatakan, wa kullu man ta'ajjala syai'a ala wajhin muharramin faman uhu jala. Setiap orang yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram, famanuhu, maka mencegahnya dari mendapatkan apa yang dia inginkan, jala, satu hal yang jelas dan gamblang. Dalil kaidah ini diantaranya firman Allah Ta'ala, maka lihatlah bagaimanakah akibat makar mereka, sungguh kami hancurkan mereka dan kaum mereka seluruhnya. Dan firman Allah Ta'ala, dan makar yang jelek tidaklah menimpa kecuali pelakunya sendiri. Ibnul Qayyim mengatakan, istaqati syariah, telah baku menjadi hukum syariat, yaitu memberikan hukuman kepada seorang hamba binaqidi qasdihi, kebalikan dengan apa yang jadi niat dan maksudnya. Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap orang yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dengan cara yang haram, maka dia akan yu'aqab, diberi hukuman, bihirmanihi, dengan tidak mendapatkannya. Wadzalika, dalam hal tersebut, karena nikmat Allah tidaklah didapatkan dengan bermaksiat kepadanya. Dan ini adalah di antara hikmah syariat. Karena seandainya dibolehkan bagi seseorang untuk ya ta'ajal, tergesa-gesa mendapatkan haknya, dan dengan cara-cara yang haram, lantu hikat, niscaya akan dilanggarlah berbagai hal yang haram. Dia juga mengatakan, siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu namun dengan cara yang mubah, maka dia tidak dihukum dengan tidak mendapatkannya. Contohnya, siapa yang tergesa-gesa melunasi utangnya, melunasi utangnya, maka siapa yang ta'ajjala bercepat-cepat istifa'a dainihi, pelunasan utangnya minal madin, dari orang yang berhutang, maka boleh baginya ayat alahu, memberikan diskon untuk orang tersebut. Jaza, maka pemberian diskon ini hukumnya boleh. Maka ketika orang yang berhutang mengatakan, saya lunasi utang saya sebelum waktunya, namun tolong didiskon ya. Maka ini cara yang mubah untuk mendapatkan, agar orang tersebut segera mendapatkan haknya, yaitu kembalinya piutangnya. Maka boleh baginya untuk, menurut pendapat yang paling kuat, boleh baginya untuk memberikan diskon dan pengurangan. Utangnya 1 juta, jangka waktunya 6 bulan, dilunasi, baru 5 bulan dilunasi, cukup bayar misalnya 900 ribu, maka ada diskon 100 ribu. Bolehkah hal ini? Asalnya ulama berselisih pendapat. Diskon pembayaran utang, pelunasan utang itu dalam fikih disebut masalah do' wa ta'ajjal. Namanya do' wa ta'ajjal. Do' artinya diskon, potong, wa ta'ajjal, dan segera lunasi. Ulama berselisih pendapat boleh dan tidaknya. Ada yang mengatakan tidak boleh, dianggap mengandung unsur riba. Namun pendapat yang kuat, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin, do' wa ta'ajjal itu boleh dengan syarat tidak menjadi perjanjian di awal. Tidak menjadi perjanjian di awal. Di awal dikatakan ya ini utang piutang 6 bulan, namun kalau kamu bisa bayar di 5 bulan bisa lunas, nanti cukup 900 ribu saja. Itu tidak boleh kalau disyaratkan di depan. Tapi ya ini diskusi di belakang. Ini sudah mau bulan kelima, gimana kalau saya lunasi semua sajalah di bulan kelima? Ya, enggak usah sampai nunggu 6 bulan. Namun tolong dipotong ya. Ya, kemudian ada potongan maka diperbolehkan. Ya, kemudian tadi menceraikan istri ketika si suami dalam keadaan sakit yang mengantarkan pada kematian, itu disyaratkan harus sakit yang mukhawif, sakit yang mengkhawatirkan kalau ini akan berujung kematian. Ya, demikian di sesi yang pertama kita istirahat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami persilakan kepada para peserta daurah sekalian untuk menyantap snack dan minuman yang telah disediakan oleh panitia. Adapun insyaallah taala kita memasuki sesi istirahat selama 10 atau 15 menit sehingga harapannya setelah waktu tersebut peserta kembali atau teman-teman sekalian kembali mempersiapkan diri untuk melanjutkan sesi kedua nanti. Demikian kami ucapkan jazakumullah khairan. Thank you. Ya, cek diinformasikan kepada para peserta daurah bila ada